ko mong dinggo slira mo sing ta saya ning atiku satenane aku wis cinta mati nanging kowe ra tau ngerti gede rasa sayang. Semoga menjadi pasangan hidupku di masa depan.